قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري. خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحسنا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر وفي هذا الاجتماع طيب أن نجيك حذرة الله سبحانه وتعالى مهرجا يمتنك من المغرب برجتهم سلوه كخوسان دل موسان تتبعها بدي الله جل وعلا semua dari zaman ke zaman sebelum terciptanya waktu dan zaman, sebelum berputarnya bulan dan matahari dan bumi, sebelum tercipta siang dan malam, dan sebelum tercipta seluruh kehidupan, sang pemilik kehidupan menghamparkan bermiliar kehidupan yang selalu berganti dengan kematian mengikuti waktu dan zaman. Dialah Allah yang terlepas dari keterikatan dengan waktu dan zaman. Justru dialah Allah yang mengikat dan mengatur waktu dan zaman. Jalla wa'ala subhanahu wa ta'ala yang maha luhur terlepas dari keterikatan pada kebutuhan pada setiap makhluknya. Justru setiap makhluk yang hidup disadari atau tidak disadari teringat kepada Allah Jalla wa'ala. Tiada satu kehidupan yang lepas dari kekuasaan ilahi. Tiada satu kehidupan yang tidak dimiliki oleh Allah. Dan tiada pula satu jengkal bagian di langit atau di bumi yang bukan milik Allah Jalla wa'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Maha Suci Allah yang maha menguatkan jiwa hamba-hambanya dengan datangnya goncangan fitnah dan kerusakan akidah. Allah memilih hamba-hambanya dan menguatkan mereka entah dengan pemikiran sendiri atau dengan nasihat atau dengan melihat atau dengan mempelajari. Allah menguatkan akidah mereka hingga tidak bisa terguncang dengan fitnah sebesar apapun. Telah mengalir fitnah dari zaman ke zaman kepada para nabi dan kepada para salihin, dan para nabi dan salihin tetap mulia dan diabadikan oleh Allah, dan para pembawa fitnah tenggelam di dalam kehinaan yang abadi jika mereka tidak bertaubat. Maha Suci Allah yang maha menguatkan jiwa kita untuk tidak menyembah selain Allah. Maha Suci Allah yang membuka kesempatan bagi para pendosa untuk mendekat kepada Allah. Maha Suci Allah yang menghidupkan para ulama dan salihin menuntun kepada keluhuran. Jazakumullah khairul jaza. Doa dan munajat untuk para da'i Allah dan para salihin sepanjang waktu dan zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mekian Allah subhanahu wa ta'ala menuntun ulama muslimin muslimat untuk selalu berada di jalan keluhuran dan menjadikan para ulama sebagai wurathat Nabi, sebagai para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat sahihul Bukhari, ulama wurathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang dengan memujinya terluhurkanlah jiwa, yang dengan memujinya semakin besar seorang hamba ingin memuji dan memuji Allah, semakin Allah buat keadaannya terpuji. Semakin dia memuji Allah, semakin dia buat hari-hari orang itu terpuji. Namun ketika seorang hamba lupa dari hal-hal yang indah di sisi Allah, maka dirisaukan kehidupannya jauh dari hal-hal yang terpuji, demikian di dunia, demikian di akhirat. Memuji Allah adalah hal yang lazim dan hal yang pasti ada bagi mereka yang mendalami keagungan ilahi. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang keagungan Allah, semakin banyak ia akan memuji Allah. Karena semua sifat terpuji dan semua hal-hal yang terpuji berpadu kepada Allah, dan Allah juga yang menciptakan semua yang terpuji, dan Allah menjadikan hal-hal yang hina ada di permukaan bumi untuk membedakan mana yang hina dan mana yang terpuji. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kalimat hamdalah ba'dal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dulu dengan nama Allah, nama yang maha abadi dan maha tunggal, mengawali segala kehidupan di langit dan bumi. Ar-Rahman Ar-Rahim, maha melimpahkan seluruh kasih sayang dan rahmat pada segenap hambanya di dunia dan di akhirat. Setelah kita ingat itu, seluruh kenikmatan dan kemewahan, keinginan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada sedemikian triliun hambanya di muka bumi, dan masih akan berlanjut dengan kekal dan abadi di yaumul qiyamah bagi mu'minin mu'minat. Setelah itu sampai di dalam benak pemikiran kita, barulah Allah teruskan dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawaban bagi kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawaban bagi kesadaran seorang hamba atas kenikmatan yang ditumpah ruahkan oleh Allah di dunia kepada yang beriman dan yang tidak beriman, dan kepada yang beriman di akhirat dengan kekekalan, kebahagiaan yang kekal. Jawaban bagi mereka yang merenungkan itu pastilah memuji Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sering-seringlah minta kepada Allah agar jiwa kita selalu asyik memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kehidupan kita makin terpuji. Jadi wajarkan dalam Sahih Bukhari, jika seorang hamba setelah ruku melakukan i'tidal, dia mengucap sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya, memuji dengan hatinya atau dengan lisannya atau dengan keduanya, atau dengan beribadah kepadanya, yang itu juga bisa bentuk dari pujian kepada Allah. atau dengan segala ketaatan yang ia jadikan sebagai bentuk pujiannya kepada Allah, atau penyesalan dari dosa-dosa yang ia jadikan sebagai bentuk terpujinya Allah pada dirinya. Karena aku ingin memujimu dan mengagungkanmu lebih meninggalkan dosa-dosa. Sami Allahu liman hamdah. Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Lalu ucapannya, Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, untukmu segala pujian. Pujian-pujian yang agung untukmu, wahai Rabb. Rasul bersabda dalam yang sahih Bukhari, "Idza waffaqa qawluhu qawla al-malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kalau seandainya ucapannya itu Rabbana lakal hamdu itu bersamaan dengan ucapan para malaikat yang juga mengucap Rabbana lakal hamdu, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kita bertanya, mana kita tahu bersamaan atau tidak dengan para malaikat? Jadi malaikat itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masing-masing tugasnya. Ada yang mengikuti zikir, ada yang mengaminkan doa, ada yang mengikuti ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Ketika seseorang mengucap sami Allah liman hamidah, dengan hatinya pun dia ucapkan, Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya, maka malaikat memuji Allah saat itu. Lalu ia mengucap Rabbana lakal hamdu, jika ia ucapkan dengan hati dan sanubarinya, tentu bersamaan dengan ucapan para malaikat yang juga memujinya. Wujudlah umat darat dalam yang jati, diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kita tanyakan, berapa ribu kali ucapan Rabbana lakal hamdu kita sudah ucapkan, tapi hati kita tidak mengucapnya. Padahal itu pengampunan Allah menunggu setiap kali iktidal. Sebelum kita sujud, pengampunan Allah sudah lebih dahulu datang. Sudah Fatihah, ruku, lalu apa? Iktidal. Sebelum sujud kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menghadirkan makna, demikian agungnya salat. Akhir-akhiran sebelum dahi sampai ke bumi meretakkan diri serendah-rendahnya kepada Allah, sudah tidak punya dosa lagi kita. Demikian indahnya aturan-aturan ilahiyah, demikian indahnya tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dalam segala hal Allah menyediakan kemuliaan. Ini hadis yang kita baca tadi. Man ikhtarat qadamahu fi sabilillah ramahullahu ala an-nar. Riwayat sahih Bukhari, barang siapa yang kakinya berdebu sampai berdebu dalam berjalan ke hal-hal yang diridai Allah di jalan Allah, maka Allah haramkan kakinya itu masuk neraka. Kalau kakinya tidak masuk neraka, berarti dirinya juga tidak masuk neraka. Demikian yang diridai Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa hadis ini bukan untuk yang berperang di jalan Allah saja, tapi untuk yang melangkah menuju salatul Jum'ah. Karena ada riwayat Sahih Al-Bukhari menyebutnya saat sahabat berjalan menuju salatul Jum'ah. Dan juga di dalam segala hal-hal yang diridhoi Allah, menuju hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah, sampai berdebu kakinya, maka kakinya haram masuk neraka. Lalu kita bertanya, apakah harus berjalan kaki menuju masjid? Tentu yang dimaksud bukanlah berjalan langkah-langkahnya, tapi lelah dan usaha untuk mencapai tempat yang diridhai Allah. Sampainya kita ke tempat ini, semoga kita sudah diharamkan oleh Allah dari api neraka. Demikian dahsyatnya rahmat ilahi. Cuma sayangnya setelah sebagian mereka kakinya diharamkan oleh Allah dari api neraka, mereka kembali melangkah pada hal-hal yang diridhai Allah, yang dimurkai Allah. Demikian keadaan. manusia dalam siang dan malamnya, maka beruntunglah mereka yang selalu menuju tempat yang mulia dan mengikuti sunnah sang Nabi. Ini lebih mudah, tempat yang mulia majelis taklim, majelis pikir, masjid dan lain. Hal-hal seperti ini menuju di jalan Allah. Dan tentunya bukan hanya itu, tapi bekerja, cari nafkah, sekolah untuk mencari keridhaan orang tua atau untuk mencari rizki, untuk mencari rizki yang halal, atau berkhidmat kepada Islam, berkhidmat kepada dakwah. Saya kuliah itu saya tidak pernah lihat di hati ada kuliah itu ibadah misalnya dalam hatinya begitu. Tapi tentunya kalau niat kuliahnya adalah untuk menjadi ahli ekonomi atau ahli biologi atau ahli fisika yang islami, yang bisa mengalahkan mereka-mereka yang menghancurkan Islam, maka setiap langkahnya fi sabilillah. Demikian pula bekerja, demikian pula berumah tangga, demikian pula dalam usaha. Jika niatnya baik, fa inna ma kullu amal binniyat, inna ma al-amal binniyat, wa inna ma li kulli imrin ma nawa. Getaran hati merubah suatu hal dari hina menjadi mulia atau sebaliknya. Jalan menuju majelis zikir. Apa niatnya? Niatnya ibadah kepada Allah, maka ia mendapatkan kemuliaan ini. Jalan menuju majlis zikir untuk memfitnah orang lain, maka tentunya kembali kepada niatnya masing-masing. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam hal ini banyak juga ditanyakan kepada saya dalam membahas masalah melangkah menuju masjid tentang hal yang disebut isbal. Ini sedang ramai mereka-mereka yang bekerja atau yang di internet atau yang di sekolah pertanyakan masalah ini. Isbal itu yaitu menaikkan celana atau sarung harus di atas mata kaki, karena yang menurunkannya di bawah itu Allah murka padanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya. Hadirin, jadi setiap kali kerja, setiap kali sholat, setiap kali apapun, pakaiannya harus di atas mata kaki. Ini pendapat keliru. Karena bukan itu yang dimaksud oleh sang Nabi. Allah tidak mau melihat wajah orang-orang yang memanjangkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki. Itu hadisnya. Kalau sudah tidak dilihat oleh Allah, bagaimana mau masuk surga? Dilihat saja tidak berarti lebih daripada murka. Allah tidak mau melihat mereka. Siapa mereka? Hal ini bukan yang dimaksud seperti yang disampaikan sekarang ini. Karena ada hadis riwayat Sahih Bukhari bahwa ketika Rasul berucap ini berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radah, ya Rasulullah, sarungku melebihi mata kakiku, jadi aku di antara mereka. Maka Rasul berkata, innaka laysa minhum. Kau bukan yang bersama mereka, orang-orang yang tidak dilihat Allah. Maka Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan hadis ini menjadi dalil bahwa memanjangkan celana atau sarung di bawah mata kaki tidak diharamkan oleh Allah dan tidak pula makruh. Karena yang dimaksud adalah untuk kesombongan. Jadi hadirin, di masa lalu, di masa lalu, di masa Nabi SAW, orang kaya dan orang miskin itu bisa dibedakan dengan memanjangkan celana atau sarungnya atau tidak. Kalau orang miskin, fuqara, buruh, orang-orang yang menengah ke bawah, pasti sarung atau celananya di atas mata kaki. Kenapa? Karena selalu jalan kaki. Kotor kalau seandainya panjang pakaiannya ke bawah lutut. Sebaliknya orang kaya panjangkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki. kaki sebagai tanda bahwa dia hampir tidak pernah berjalan, selalu di atas permadani, selalu di atas kuda, oleh sebab itu dipanjangkan celananya atau sarungnya sebagai tanda, nih aku orang kaya, kira-kira begitu. Ini pengharapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diharapkan adalah memunculkan hal-hal yang akan membuat menyombongkan kekayaannya atau menyombongkan hartanya atau menyombongkan dirinya bahwa dia bukan fuqara, dia orang kaya raya. Ini yang diharapkan. Jadi demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, buktinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq memanjangkan pakaiannya, celananya atau sarungnya di bawah mata kaki, dan Rasul berkata, kau bukan dari golongan mereka yang tidak dilihat oleh Allah atau golongan yang dimurkai Allah. Jadi jelas sudah bahwa yang dimaksud adalah hatinya. Walaupun sarungnya dinaikkan sampai tengah-tengah di bawah lutut juga, kalau hatinya sombong, tetap saja Allah murka padanya. Demikian nanti masalah isbal. Ini saya ditanyakan di internet, di email, di SMS, di surat, selalu bertanya. Saya katakan, akan saya jelaskan di majelis, insyaAllah. Nanti demikian penjelasan masalah isbal. Semoga Allah SWT menuntut kita dengan keberadaan makmurnya para ulama dan salihin. Karena kesalahpahaman seperti ini muncul dari semakin kurangnya ulama, semakin sedikitnya orang yang mengerti, akhirnya orang yang tidak mengerti berfatwa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbilul ilm intiza'an yattazi'uhu minal ibad, walakin Allah yaqbilul ilm biqabdil ulama hatta la yabqa aliman. فاتخذوا الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وافتوا بغير علم فاضلوا واضلوا. Demikian riwayat Sahih Bukhari, Rasul bersabda, Allah mengangkat ilmu itu bukan mencabutnya dari hati seseorang, tapi dengan mewafatkan para ulama. Kalau sudah tidak tersisa lagi ulama atau sedikit misalnya di suatu wilayah, maka orang-orang mengambil orang yang dijadikan pemberi fatwa dan dianggap ulama orang yang tidak berilmu. Fa'aftau bighairi ilm, ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu karena ilmunya cuma nukil di internet. Maka ia berfatwa tanpa ilmu, maka ia sesat dan menyesatkan. Hadis ini maksudkan bagi kita untuk membangkitkan kembali generasi ulama, menghidupkan lagi generasi ulama. Oleh sebab itu, alhamdulillah berkat doanya para habaib kita, di sini ada Habib Sofyan, Tashifan, Tafid Mustafa, Tafos, para habaib kita, semoga pemuda semakin makmur dalam mencintai serta sini ada ribuan pemuda, semoga di antara ribuan ini akan menjadi pengusaha yang sukses. Ulama yang saleh akan menjadi dai, Allah akan menjadi orang-orang yang naik di pemerintahan dengan membawa kemakmuran, keluhuran, keadilan. Semoga semua ini bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing dengan jalan yang ditujukan oleh Allah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan para salihin mempunyai manzilah yang agung di sisi Allah. Beruntunglah mereka yang mencintai para salihin, dan rugilah mereka yang menjauh dari para salihin atau bahkan memusuhi para salihin. Jadi ayatkan dalam Sahih Bukhari di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu fil ardh." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku mengumumkan perang kepadanya. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in uhibb, au kama qala tiada seorang hambaku mendekat padaku, mimma taraktuhu 'alaih, dari hal-hal yang sudah kuwajibkan. Alam yazal 'abdi taqarraba ilayya bi tawafil hatta uhibbahu. Ternyata hamba ku berhenti dengan mengamalkan hal yang wajib saja, tapi ia terus mencegah padaku dengan hal-hal yang sunnah. Hatta rohibah. Sampai aku mencintainya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih. Sampai akhirul hadis dijelaskan, wa in sa'alani la'utiyanna wa la in istahadani la'uidana. Aku akan menjadi penglihatannya, kata Allah. Aku menjadi pendengarannya. Aku menjadi tangannya dan kakinya. Jika ia minta padaku, aku beri permintaannya. Jika ia minta perlindungan padaku, aku akan melindunginya. Apa maksudnya Allah menjadi tangan, kaki, mata dan pendengaran? Maksudnya, panca indera mereka dijaga oleh Allah dari hal-hal yang murka. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Jika seseorang berusaha mengamalkan hal yang fardu dan sunnah sampai ia dicintai Allah, Allah jaga dia dari hal yang makruh, apalagi yang haram. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu dijelaskan di dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu ditakuti oleh syaitan. Syaitan lari dari Sayyidina Umar, tidak mau berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim bahwa ini bukan hanya untuk Sayyidina Umar, tapi banyak para sahabat dan salihin yang terjaga daripada gangguan dan bahkan dijauhi oleh syaitan. Hadirin hadirat, berlandaskan firman Allah, inna ibadi laisa raka alaihim sultan. Sungguh hamba-hambaku, kau wahai syaitan tidak akan mampu untuk menundukkan mereka. Tidak bisa dikalahkan hamba-hamba Allah yang saleh oleh syaitan. Allah beri kekuatan, hingga syaitan tidak mampu berdekatan dengannya, jangankan menggoda. Hadirin hadirat, demikian Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mengajarkan pada kita untuk bersalam kepada hamba Allah yang saleh setiap kali salat, setiap kali kita tahiyat membaca assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Rasul bersabda riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu di dalam salatnya, maka Allah sampaikan salamnya itu kepada seluruh hamba Allah yang saleh di samai wal ard, di langit dan bumi. Allah sampaikan salam dari orang ini kepada semua hamba Allah yang saleh di langit dan bumi, yang hidup atau yang wafat. Salamnya sampai setiap kali kita salat. Kalau tahiyat mengucap assalamu alayna wa barakatuh as-salihin, salam sampai pada semua hamba Allah yang saleh. Ketahuannya di hari kiamat, hamba-hamba Allah yang saleh, kita jangan merasa tidak kenal dengan mereka. Saya tidak kenal dengan hamba yang saleh di hari kiamat, bagaimana? Kau bersalam kepada semua hamba Allah yang saleh di yaumul kiamat. Kita bakal hamba Allah yang saleh akan melihat ini. Kita dikenal karena selalu bersalam kepadanya. Makanya kalau mengucapkan salam itu, hadirkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menjalin silaturahmi dengan seluruh hamba Allah yang saleh. Demikian tingginya derajat hamba Allah yang saleh di mata Allah. Sampai dalam salat pun kita mengucapkan salam kepada mereka, disampaikan kepada seluruh hamba Allah yang saleh di langit dan bumi. Demikian lebih-lebih lagi tentunya salam sebelum kepada hamba yang saleh, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salat, salam dulu kepada Nabi, salam dulu kepada salihin, baru dia mengucapkan syahadatain. Karena tidaklah seorang mengenal syahadatain kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada para salihin. Nah, jadi mana orang bisa mengenal Islam kecuali datang dari Rasulnya Allah? Bukan Rasulullah lebih muliakan daripada Allah? Buktinya Allah jadikan tahiyat salam pada Nabi dulu, baru salam pada salihin, baru syahadah. Bukan berarti Nabi dan para salihin lebih mulia dari Allah, kan tentunya. Tentunya kita mengenal Islam itu dari Nabi SAW dan dari para salihin ulama yang mengajari kita. Saya kenal Islam, mungkin nanti dengan jelas baru sampai kepada keagungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah itu selesai, belum tambah lagi salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti nasirat manzilatul Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Dan berhati-hatilah bagi hamba-hamba Allah, kalau masih punya masalah dengan hamba Allah yang saleh, segera mundur, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan perang padanya. Karena sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Bukhari, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu, yang ketika diberi tugas menjadi pemimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab di Kufah, pilih jadi pemimpin di situ. Belum menjadi kami yang sabit. Sangat asum tadi, kalau kita berserah wilayah Kufah, dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang yang mengeluhkan ini, saat kita berhasil. Allah mengharapkan siapa pun yang mengharapkan tidak mencabutmu dari kedudukanmu karena keluhan mereka, tapi karena hal lain. Sayyidina Umar tidak menjelaskan apa-apa. Maka Sayyidina Umar mengirimkan seorang untuk bertanya-tanya beberapa orang di Kufah. Ini saat Nabi wafat, seperti apa tingkahnya? Semua yang ditanya bilang dia baik. Dia pemimpin yang adil, dia orang yang mulia, dia semuanya memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketemu satu orang namanya Abu Sa'adah. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas? Penjahat, menipu, mengambil harta orang fuqara, tidak adil, kata orang. Abu Sa'adah sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sakit hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Bukan karena ia dibicarakan dirinya, tapi karena sebab itu Amirul Mukminin menjadi risau keadaannya dengan wilayah Kufah, padahal karena hanya satu orang. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah, wahai Allah, kalau seandainya aku dalam kebenaran, berikan padanya kemiskinan dan panjangkan usianya dalam kesusahan sebagai tanda bahwa orang-orang yang lain bahwa aku adalah orang yang pemimpin yang adil dan orang yang jujur. Jangan sampai orang memakan fitnahnya. Maka di saat itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam sahih Bukhari bahwa Abu Sa'adah ini sampai usianya tua renta, sampai alisnya menutupi matanya dari lanjut usianya, dan dia dalam keadaan gila, dan dia dalam keadaan miskin, setiap hari berlari-lari di jalan ke sana kemari. Kalau orang tanya, kenapa engkau ini seperti ini? Dia berkata, aku kualat karena doanya Sa'ad bin Nabi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi hati-hati terhadap para salihin dan awliya. Alhamdulillah kita mempunyai orang-orang yang saleh, para ulama yang saleh, orang-orang yang mulia. Semoga Allah menjadikan jiwa kita selalu mencintai mereka. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang menyakitkan hati mereka. Dan lebih tidak lupa kami berdoa agar sampaikan salawat dan salam kami kepada Nabi kami Muhammad SAW. Bila kami semua berkumpul di tempat ini, Rabbi, bermunajat kehadiran-Mu, meminta kepada-Mu segala kemuliaan yang Kau limpahkan pada hamba-hamba-Mu yang Kau muliakan dari kenikmatan dunia dan akhirat yang tidak membawa kami pada kemurkaan. Tambahkan pada kami kenikmatan di atas kenikmatan, singkirkan segala kesulitan kami ya Rahman ya Rahim. Dan kami berdoa agar Kau datangkan hujan yang membawa rahmat, bukan hujan yang membawa musibah. Jauhkan dari kami hujan yang membawa musibah. Jauhkan dari kami segala fitnah, dan redamlah segala fitnah yang muncul memecah belah muslimin. demi pecah belahkan musuh-musuh Islam yang menebar fitnah demi menghancurkan muslimin, demi menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, demi menghancurkan para muhibbur Rasul. Rabbi, redamlah keadaan mereka, perbaikilah keadaan orang-orang yang jika mereka diperbaiki akan memperbaiki keadaan muslimin, dan celakakanlah keadaan orang-orang yang jika mereka tidak celaka mereka akan mencelakai muslimin. Ya Rahman Ya Rahim, Allahumma afina wa zubbina wa khata wa zurna wa harrij anna wal muslimin. Allahumma afina wa iyahum jami'an syarra masahib dunya wa din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma askina al-khayza wa al-rahma wa la taj'alna min al-ghalibin. Allahumma arfa wa asrif anna wa anil muslimin al-adha wal-bala wal-qahta wal-humma wal-zulma وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والفاضين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير عاجل بعافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا Yeah.